Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman wa rizqna fahman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabqahu qawli. Ikhwatul iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan kitab Al-Furuq Coklat, ya kita namakan dengan Al-Furuq Coklat. Ini kita majukan yang seharusnya biasanya ba'da asar, tapi kita majukan karena ada kemungkinan nanti ba'da asar ya pembacaan matan jurumiyah di Penspek Al-Muzani TV. Jadi kita majukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan urusan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita di waktu luang semacam ini ya untuk terus membaca kitab-kitab para ulama. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Furuq ini dan kita masih dalam penjabaran Syekh Shalih Ibn Muhammad As-Sawih hafizahullahu taala tentang ya nasihat terhadap pemimpin, tepatnya di halaman 16 ya. Kita langsung aja ke halaman 16 ya. Jadi kita masuk insyaallah ke penjabaran beliau di sini. Kalau nasihat itu mencakup tiga aspek ya, hati, ucapan dan tindakan. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana nasihat, apa yang dimaksud dengan nasihat qalb, hati. Beliau mengatakan di sini, fa ammal qalbu, adapun hati, kata beliau, bil ikhlasi lillahi wa iradati naf'il mansuhi wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsih. Adapun ketika kita menasihati orang lain, maka di situ ada andil hati. Caranya bagaimana? Dengan mengikhlaskan apa yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Artinya ketika kita menasihati orang lain, maka hendaklah kita menasihatinya ikhlas lillahi taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wa iradati naf'il mansuh. Kemudian yang kedua, kita menginginkan dengan nasihat tersebut memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang yang kita nasihati. Kemudian yang ketiga, wa ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi, dan dia suka untuk orang yang dia nasihati itu hal-hal yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Artinya kalau kita suka untuk diri kita sendiri kebaikan, kita suka untuk diri kita sendiri ketaatan, maka hendaklah kita suka juga hal tersebut untuk orang lain, untuk orang yang kita nasihati. Maka nasihat ya dengan al-qalbu, dengan hati ini, yang dimaksud adalah kita ikhlaskan nasihat tersebut murni karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita inginkan dengan nasihat tersebut memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang yang kita nasihati. Sebagaimana kita suka untuk diri kita sendiri kebaikan, maka kita juga harus suka kebaikan bagi orang lain, terkhusus orang yang kita nasihati. Kemudian wa ammal qawlu, adapun nasihat ya yang berkaitan dengan ucapan, maka yang dimaksud adalah bisidqi bil qawli bi alla yagishahu, ya bi alla yagishahu, wa man ghalla qalbuhu ghasha fi qawlihi. Jadi ketika kita menasihati orang lain, maka ucapan kita itu harus benar-benar jujur dalam nasihatnya, ya benar-benar jujur dalam nasihatnya, tidak menyembunyikan hal-hal lain yang bersifat tipu daya atau yang bersifat pengkhianatan, yang bersifat kecurangan. Ya memang betul-betul kita jujur menginginkan kebaikan untuk orang yang kita nasihati. وَمَنْ غَلَّ قَلْبُهُ غَشَّ فِي قَوْلِهِ. Karena orang yang hatinya itu penuh dengan kedengkian, penuh dengan iri, penuh dengan penyakit hati, maka ucapannya pun akan mengandung unsur-unsur penipuan. Ucapannya akan mengandung unsur-unsur kecurangan, ya. Jadi ada hal lain yang disembunyikan di balik ucapannya. Ini. Kemudian yang ketiga, wa ammal amalu, adapun nasihat yang berkaitan dengan amal, maka bisidqi bihi bi an yakuna ala sunnati, yaitu dengan jujur terhadap tindakan kita, dengan jujur terhadap perbuatan kita, bahwa kita menasihati orang tersebut sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tindakan yang kita lakukan ketika menasihati orang lain itu benar-benar sesuai dengan tuntunan atau sunnah nabawiyah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tiga tempat adanya nasihat, yaitu hati, ucapan, dan tindakan. Sudah dijelaskan oleh Syekh apa yang dimaksud dengan hati, apa yang dimaksud dengan ucapan, dan apa yang dimaksud dengan tindakan. Qala Ibnu Rajab bin rahimahullahu taala, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, "An-nasihatu tasmalu hisal al-islami wal imani wal ihsani." Nasihat itu mencangkup tiga hisal, yang mencangkup tiga sifat, mencangkup tiga hal, yaitu pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Jadi Islam itu berarti nasihat itu berarti kalimatun jami'ah, kata yang mencangkup ya tiga aspek yang merupakan ya tingkatan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Islam, muslim yang merupakan amalan zahir, kemudian iman atau mukmin yang merupakan amalan batin, kemudian ihsan atau muhsin, yang mana ini tingkatan yang paling tinggi dari tiga tingkatan yang ada, dan nasihat itu mencangkup ketiga hal ini, kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan, wan nushu lis sultani yakunu bil i'tiqadi wal qawli wal amali. Nasihat untuk pemimpin yang muslim itu bisa itu dengan tiga hal. Pertama dengan keyakinan, kedua dengan ucapan, dan ketiga dengan tindakan atau amalan. Ya, apa yang dimaksud dengan nasihat dengan keyakinan? Apa yang dimaksud dengan nasihat menggunakan ucapan? Apa yang dimaksud nasihat menggunakan tindakan? Maka beliau akan menjabarkan di sini. Bil i'tiqadi, menasihati pemimpin dengan keyakinan. Maksudnya apa? Bi an ya'taqida bai'atal imamil muslim. Dia harus meyakini tentang keharusan membaiat kepada pemimpin yang muslim. Ya, membaiat untuk taat kepada pemimpin muslim itu harus diyakini. Ini yang pertama. Kemudian wa wujubiha fi raqabatihi, dan dia harus yakin tentang kewajiban hal tersebut benar-benar ada di pundaknya. Benar-benar dia dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaiat pemimpin yang muslim, untuk taat kepada pemimpin yang muslim. Ya. Kemudian wa ta'abbuda bidzalika, ya. Dan juga dia harus meyakini kalau membaiat pemimpin muslim itu adalah merupakan salah satu bentuk ta'abbud, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas lahu fi iltizamiha, dan juga dia harus yakin ketika dia melakukan baiat tersebut, karena itu adalah merupakan ibadah, maka dia harus benar-benar ikhlas menjalankan hal tersebut. Ikhlas, betul-betul berpegang dengan keyakinan wajibnya baiat kepada pemimpin yang muslim. Kemudian wa ya'taqida hurmata naqsil bai'ati aw naz'i yadit ta'ati aw al-khuruj bis-sayfi was-sinani aw bil-kalami. Juga yang dimaksud nasihat kepada pemimpin muslim dengan i'tiqad, dengan keyakinan, adalah hendaklah seseorang itu meyakini haramnya membatalkan bai'ah, ya, haramnya merusak bai'at kepada pemimpin muslim, dan haramnya mencabut ketaatan dari pemimpin yang muslim, serta haramnya untuk memberontak kepada pemimpin yang muslim, baik dengan senjata ataupun dengan retorika, ya, baik dengan senjata ataupun dengan kalam, dengan retorika, dengan ucapan, dengan argumentasi, yang memprovokasi gitu ya. Ini bentuk nasihat kepada pemimpin muslim dengan i'tiqad. Ini sudah dipaparkan oleh beliau ya, semoga dipahami. Kemudian wal qaul ya, kemudian nasihat kepada pemimpin muslim dengan qaul, dengan ucapan. Apa maksudnya? Maka Syekh menjelaskan di sini bin nushilahu bitazkirihi bil khairi wa tahzirihi minasy syarri wa bi amrihi bil ma'rufi wa nahyihi 'anil munkari wa ta'lifin nasi 'alaihi bil haqqi. Yang menasihati pemimpin yang muslim dengan qaul, dengan ucapan, maksudnya adalah betul-betul menasihati pemimpin dengan ucapan, dengan cara mengingatkan pemimpin untuk senantiasa melakukan kebaikan. Jadi pemimpin kita ingatkan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ya, wa tahzirihi minasyarri, dan juga kita peringati pemimpin muslim tersebut dari keburukan. Ya, kita peringatkan jangan sampai dia melakukan hal-hal yang buruk, kezaliman dan yang lainnya. Kemudian wa bi amrihi bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar, juga dengan memerintahkan kepada pemimpin yang muslim tersebut untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf dan melarangnya dari hal-hal yang munkar. Ya, tentunya dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak. Makanya saya mengatakan di sini wa ta'lifin nasi 'alaihi bil haq, ya. Dan hendaklah kita membuat hati manusia itu condong kepada pemimpin muslim tersebut dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Ya. Kemudian wabil amali, yang ketiga nasihat kepada pemimpin muslim dengan amalan, dengan tindakan. Maksudnya apa? Bi ayyasduqa fi muamalatihi wa ada'i amanatihi wan nushi li ra'iyatihi. Jadi nasihat, bentuk nasihat kita kepada pemimpin muslim dengan tindakan adalah dengan cara kita benar-benar jujur ya, bermuamalah terhadap pemimpin tersebut. Ya, jadi jujur kita dalam bermuamalah kepada pemimpin tersebut. Tidak ada hal yang kita sembunyikan. Artinya, yang benar kita katakan benar, yang keliru kita katakan keliru, dan kita luruskan dengan cara yang bijak, ya. Kemudian wa ada'i amanatihi, dan juga kita harus jujur dalam menunaikan amanah yang diberikan oleh pemimpin muslim kepada kita. Ya. Kemudian wa nushi li ra'iyatihi, juga cara menasihati pemimpin dengan tindakan adalah kita menasihati bawahan atau rakyat-rakyat yang dibawahi oleh pemimpin tersebut. Kita berikan nasihat kepada mereka agar mereka ya tidak mencabut ketaatan dari pemimpin yang muslim, agar mereka senantiasa taat kepada pemimpin muslim ya, dan mendoakan kebaikan terhadap pemimpin yang muslim. Ini bentuk nasihat kita kepada pemimpin muslim dengan tindakan atau dengan amal ya. Kemudian qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, an-nasihatu li'a'immatil muslimina, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin itu dengan beberapa cara, kata beliau. Yang pertama, fahubbu salahihim wa rusydihim wa adlihim, maka dengan mencintai atau dengan menyukai pemimpin-pemimpin itu menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik untuk rakyatnya. Suka kita kepada pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk, suka kita agar pemimpin-pemimpin tersebut berlaku adil. Ini bentuk nasihat kepada pemimpin, yaitu adanya rasa suka, adanya rasa cinta kita agar pemimpin itu menjadi pemimpin yang soleh, pemimpin yang mendapat petunjuk, pemimpin yang senantiasa berjalan di atas keadilan. Kemudian yang kedua, bentuk nasihat kita kepada pemimpin muslim adalah hubbu ijtima'il ummati 'alaihim. Kita suka, kita cinta kalau umat ini bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang muslim. Ya, jadi kita tidak suka kalau umat ini bercerai-berai, bertikai, berpecah belah, apalagi terjadi pertumpahan darah dengan pemimpin yang muslim. Maka bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim adalah dengan sukanya kita, dengan cintanya kita kalau umat Islam ini bersatu di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin yang muslim, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim adalah karahatu firaqil ummati alaihim. Kita benci, kita tidak suka umat ini terpecah belah, umat ini bercerai-berai terhadap pemimpin-pemimpin muslim. Ya, jadi kita enggak suka kalau umat ini bertikai, berpecah belah dengan pemimpin-pemimpin muslim. Ini bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim, adanya rasa tidak suka kita terhadap perceraian, terhadap percerai-beraian, pertikaian yang terjadi antara rakyat yang muslim dengan pemimpinnya yang muslim, ya. Kemudian yang keempat, ya, bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim kata Ibnu Rajab adalah at-tadayyun bi ta'atihim bi ta'atillah azza wa jalla. Kita tadayyun, kita beribadah, kita beragama dengan mentaati pemimpin-pemimpin yang muslim, dengan catatan hal itu adalah merupakan bagian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama pemimpin yang muslim itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita taat juga kepada mereka selama apa yang diperintahkan itu tidak keluar dari koridor ketaatan kepada Rabbul Izzah, ya, kepada Rabbul Alamin. Kemudian yang kelima, kata Ibnu Rajab ya rahimahullahu taala, bentuk nasihat kita kepada pemimpin muslim adalah al-bughdu liman ra'al huruja 'alaihim. Kita benci, kita murka, kita marah kepada orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin yang muslim. Jadi, bentuk nasihat kita kepada pemimpin muslim adalah rasa tidak suka kita, rasa amarah kita kepada orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemimpin-pemimpin yang muslim. Kemudian yang keenam, yang merupakan bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim, ya, dalam pandangan Ibnu Rajab Al-Hanbali adalah hubbu izazihim fi ta'atillah. Kita suka untuk menopang atau untuk mendorong, untuk memberikan tasyji, memberikan motivasi, ya, kepada pemimpin-pemimpin muslim agar senantiasa mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 6 cara atau bentuk nasihat kepada pemimpin muslim dalam tafsiran hadis wali a'immatil muslimin menurut Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Sawih hafizahullahu taala membawa nukilan, ya, dari Imam Nawawi. Beliau mengatakan wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa amma an-nasihatu li'a'immatil muslimin, adapun nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, tentunya pemimpin yang muslim, ya, adalah dengan beberapa cara. Yang pertama, kata Imam Nawawi, fa mu'awanatuhum 'alal haqqi, maka dengan cara tolong menolong, bahu membahu bersama mereka pemimpin-pemimpin muslim di dalam menegakkan kebenaran. Jadi kita sebagai rakyat dengan pemimpin yang muslim harus ada tolong menolong, bahu membahu untuk mewujudkan kebenaran, untuk membela kebenaran. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi, cara kita menasihati pemimpin yang muslim adalah ta'atuhum fihi. Kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin muslim dalam hal yang sifatnya hak, hal yang sifatnya kebenaran, ya. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, wa amruhum bihi, ya, memerintahkan pemimpin-pemimpin muslim tersebut untuk melakukan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran, ya. Kemudian yang keempat, bentuk nasihat kita kepada pemimpin muslim dalam pandangan Imam Nawawi adalah tanbihuhum wa tadhkiruhum biridkin wa lutfin. Ya, memperingatkan pemimpin yang muslim atau mengingatkan pemimpin yang muslim, terutama ketika ada kekeliruan dari mereka, biridkin wa lutfin, dengan cara yang lembut dan dengan cara yang bijak. Ya, lembut. Kemudian yang kelima, di antara bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim, ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, adalah i'lamuhum bima ghafalu anhu wa lam yablughuhum min huquqil muslimin. Ya, kita beritahu pemimpin-pemimpin muslim tersebut dengan hal-hal yang ia lalai darinya, terutama yang berkaitan dengan hak-hak muslim yang belum ia tunaikan atau ia lalaikan, kita beritahu. Ya, kita beritahu, kita kasih tahu dengan cara yang ma'ruf, ya. Kemudian yang keenam, ya, bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim, kata Imam Nawawi, adalah tarkul khuruji alaihim, ya, meninggalkan pemberontakan kepada pemimpin-pemimpin muslim. Wa ta'alufu qulubin nasi li ta'atihim, ya, dan membuat hati-hati manusia itu condong menyatu untuk taat kepada pemimpin-pemimpin yang muslim, ya. Jadi ini 6 cara kita menasihati pemimpin muslim, atau tafsiran dari hadis wali a'immatil muslimin dalam konsep yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya Syekh Shalih Ibnu Muhammad As-Sawih hafizahullahu taala membawakan nukilan dari Syekh Abdurrahman Ibnu Sa'di, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, wa qala Syekh Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, dan berkata Syekh Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, wa amma an-nasihatu li a'immatil muslimin wa hum mulatuhum, adapun nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan mereka adalah orang-orang yang mengurus, ya, urusan kaum muslimin, maksudnya, ya, ya, minas sultan, dari kalangan pemimpin-pemimpin al-a'zami, ya, dari kalangan pemimpin-pemimpin tertinggi, ya, ilal amiri, menuju amir, ya, amir itu bisa diartikan gubernur, ya, bawahannya pemimpin, kemudian ilal qadi, selanjutnya qadi, ya, qadi, hakim yang ditunjuk, ya, oleh pemimpin, ila jami'i man lahum wilayatun saghiratun aw kabiratun, sampai kepada mereka orang-orang yang memang memiliki hak pengaturan, hak kuasa, ya, terhadap masyarakat, baik haknya itu sifatnya saghirah kecil ataupun kabirah besar, ya, ya, faha ula'i, maka mereka semua, kata Syekh Sa'di, ya, lamma kanat muhimmatuhum wa wajibatuhum a'zamu min ghairihim, tatkala, ya, kepentingan mereka dan kewajiban mereka itu lebih besar daripada orang lain, wajabalahum minan nasihati, maka wajib kita menasihati mereka. Yang dimaksud dengan menasihati tadi adalah hal-hal yang dibawakan oleh ulama-ulama tadi dan juga akan dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di nanti di bawahnya. Bihasabi maratibihim wa maqamatihim, sesuai dengan tingkatan dan sesuai dengan kedudukan dan posisi mereka. Wa dzalika, dan nasihat itu, kata beliau, adalah dengan cara berikut ini. Pertama, bi'tiqadi imamatihim, dengan meyakini kepemimpinan mereka. Ini bentuk nasihat kepada pemimpin, ya, kata Syekh Sa'di. Pertama, dengan cara meyakini kepemimpinan mereka, ya. Wal i'tirab bi wilayatihim, dan juga yang kedua, dengan cara mengakui kekuasaan mereka. Jadi kita harus akui kalau mereka adalah orang yang berkuasa dan punya kekuasaan, ya. Kemudian yang ketiga, wa wujubi ta'atihim bil ma'rufi. Bentuk nasihat yang ketiga kepada pemimpin yang muslim adalah wajibnya kita taat kepada mereka dengan cara yang ma'ruf atau dalam hal-hal yang sifatnya ma'ruf. Kemudian yang keempat, bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, adalah adamul khuruj alaihim, tidak melakukan pemberontakan kepada pemimpin-pemimpin muslim. Kemudian bentuk nasihat kita kepada kepemimpin yang muslim yang kelima, kata Syekh Abdurrahman di sini, hasur ra'iyati ala ta'atihim, ya, menganjurkan, ya, mendorong masyarakat untuk taat kepada pemimpin-pemimpin muslim, waluzumi amrihim, ya, dan mendorong, ya, memotivasi masyarakat agar senantiasa berpegang teguh dengan urusan-urusan yang dipegang oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Alladzi la yukhalifu amrallah, selama urusan atau perintah-perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah wa rasulihi, dan juga tidak bertentangan dengan perintah rasulnya. Jadi ini yang kelima, bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim adalah memberikan motivasi, menganjurkan kepada rakyat untuk senantiasa taat kepada pemimpin yang muslim, dan memberikan motivasi, anjuran kepada masyarakat untuk terus berpegang teguh dengan perintah-perintah atau menjalankan perintah-perintah pemimpin yang muslim selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, ya, bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim yang keenam yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di ini adalah bazlu ma yastati'u min nasihatihim wa tawdihi ma khafi 'alaihim fi ma yahtajuna ilaihi fi ri'ayatihim kullu ahadin bihasabi halatihi. Ya, mengerahkan segala upaya, mengerahkan segala kemampuan, ya, min nasihatihim, untuk menasihati mereka, wa tawdihi ma khafiya alaihim, dan menjelaskan hal-hal yang samar bagi mereka, pemimpin-pemimpin yang muslim, fima yahtaju ilaihi, dalam hal-hal yang mereka butuhkan penjelasannya, fi riayatihim, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan mereka. Jadi kita harus mengerahkan upaya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, di dalam menasihati pemimpin muslim dan menjelaskan kepada mereka hal-hal yang mereka butuhkan dan masih samar bagi mereka dalam masalah yang terkait dengan kepemimpinan mereka. Kullu ahadin bihasabi halatihi, dan setiap orang dalam masalah ini sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Ya, karena artinya setiap orang berbeda-beda dalam masalah ini kondisinya. Kemudian yang ketujuh, ya, bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim, kata beliau, adalah addu'a lahum bis-salahi wat tawfiqi fa inna salahahum salahun li ra'iyatihim, mendoakan kebaikan untuk pemimpin yang muslim, ya, agar pemimpin tersebut menjadi pemimpin yang membawa perbaikan, yang membawa islah, dan mendoakan mereka agar senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena baiknya pemimpin adalah merupakan kebaikan bagi rakyat yang dipimpin, ya. Ya, jadi bentuk nasihat kepada pemimpin muslim adalah senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpin muslim tersebut, senantiasa mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada pemimpin tersebut. Alasannya apa? Karena baiknya seorang pemimpin adalah merupakan kebaikan juga bagi rakyat yang dipimpin. Kemudian yang kedelapan, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di, bentuk nasihat kita kepada pemimpin yang muslim adalah ijtinabu sabbihim, menjauhi mencela pemimpin, ya, jauhi mencela pemimpin, walqadhu fihim, ya, dan mencerca, ya, mencerca pemimpin, jauhi mencela dan mencerca pemimpin. Kemudian wa isaati mathalibihim, dan menyebarkan aib-aib mereka, jauhi menyebarkan aib-aib pemimpin. Kenapa? Fa inna fi dzalika syarran wa fasadan kabira. Karena dalam mencela pemimpin, dalam mencerca pemimpin, dalam menyebarkan dan menggemborkan aib-aib pemimpin, itu ada keburukan dan kerusakan yang besar, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Jadi itu 8 cara menasihati pemimpin atau bentuk nasihat kepada pemimpin yang telah dijabarkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian di sini Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Sawih hafizhullahu taala mengatakan, wa fi hadis Tamim, di dalam hadisnya Tamim Ad-Dari Abu Ruqayyah, ya, dzakara an nasihata li a'immatil muslimin, ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nasihat untuk a'immatul muslimin, untuk pemimpin-pemimpin muslim. Thumma atafa alaihim bin nasihati li ammatihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam redaksi hadis tersebut mengatapkan, ya, terhadap nasihat kepada pemimpin-pemimpin muslim itu nasihat kepada rakyat, nasihat kepada ammatul muslimin, ya, seluruh kaum muslimin. Mimma yarsudu dhalika al-muslim ar-rabbani an yas'a fi nafsi sultan bima yuhaqqiqu al-maqsud asy-syar'i kama sayatabayyanu. Dari hal-hal yang dapat menunjukkan kepada seorang muslim yang rabbani, ya Muslim yang Rabbani, yang artinya Rabbani itu adalah Muslim yang betul-betul bijak, yang mana mereka, yang mana dia betul-betul memperhatikan hal-hal sepele sampai hal-hal besar, menimbang maslahatnya, mafsadatnya. Ya, jadi seorang Muslim akan mendapatkan petunjuk ayas afinus hisultani, untuk berupaya menasehati pemimpin yang Muslim bima yuhaqqiqul maqsuda syar'iyya, dengan hal-hal yang dapat mewujudkan tujuan yang syar'i. Ya, jadi nasihat kepada pemimpin yang Muslim itu harus dengan tujuan yang syar'i, tujuan yang dibenarkan oleh syariat, dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, bukan dengan tujuan-tujuan yang batil. Ya, kama saya tabayyanu, sebagaimana yang akan jelas. Ya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Kemudian itu tadi masalah pertama, ya, tentang makna nasihat dan apa yang dikandung oleh nasihat itu sendiri, ya. Kemudian sekarang masuk kepada al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Shalih Ibn Muhammad As-Sawih hafizahullahu taala di sini. Masalah yang kedua yaitu ahwalus sultani wa mauqiful muslimi min kulli halin. Kondisi atau keadaan-keadaan pemimpin muslim dan sikap seorang muslim, ya, di setiap keadaan, di setiap kondisi. Jadi ada beberapa keadaan pemimpin, ya, pemimpin. Ada pemimpin yang muslim dan adil, ada pemimpin yang muslim tapi zalim, ada pemimpin yang kafir. Jadi as-sultan di sini mencakup tiga keadaan. Ya, keadaan pemimpin muslim yang adil, keadaan pemimpin muslim yang zalim, keadaan pemimpin yang kafir. Bagaimana sikap seorang muslim di ketiga keadaan ini, ya. Saya mengatakan as-sultanu la yahlu min ahwalin thalasatin. Seorang pemimpin tidak akan terlepas dari tiga keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, ar-rasyidu al-adilu al-muslim. Pemimpin yang rasyid, pemimpin yang mendapat petunjuk, mendapat taufik, adil, dan pemimpin yang muslim. Jadi dia sudah muslim, adil, dan juga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, rasyid, ya. Ats-tsaniyah, pemimpin yang kedua itu adalah al-fasik. Pemimpin yang fasik, pemimpin yang zalim, al-ja'ir, zalim, al-muslim, tapi dia masih muslim. Jadi ada keadaan yang kedua, pemimpinnya muslim, tapi dia zalim dan fasik, ya. Kemudian as-salisatu, ya, keadaan yang ketiga, al-kafiru, pemimpin yang kafir. Nah, ini ada tiga keadaan, yang mana pemimpin tidak akan keluar dari salah satu dari tiga keadaan ini. Bisa, kalau dia bukan pemimpin muslim yang adil, maka bisa jadi dia pemimpin muslim yang zalim. Kalau dia bukan pemimpin muslim yang adil, bukan pemimpin muslim yang zalim, maka dia adalah pemimpin yang kafir. Nah, bagaimana sikap seorang muslim, ya, untuk setiap kondisi dan keadaan pemimpin-pemimpin atau macam-macam pemimpin ini akan dibawakan oleh Syekh Shalih Ibn Muhammad As-Suwaih di sini. Beliau mengatakan amal ula wasaniyatu. Adapun pemimpin yang pertama dan pemimpin yang kedua, maksudnya pemimpin yang muslim adil itu yang pertama, kemudian yang kedua pemimpin muslim yang zalim. Nah, maka sikap seorang muslim, kata beliau di sini, fal khuruj ala sultanil muslim muharramun li'annahu muslimun. Memberontak kepada pemimpin yang muslim haram hukumnya. Kenapa? Karena pemimpin itu masih muslim. Baik dia adil ataupun zalim, haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang muslim. Fal wilayatu madamat muslimatan, ya, khurim al-khuruj wa in hasal al-juru wal-zulmu. Ya, kekuasaan atau negeri, ya, selama negeri tersebut adalah negeri muslim, ya, yang dipimpin oleh seorang pemimpin muslim, negeri yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka haram hukumnya memberontak. Wa in hasal al-juru wal-zulmu, meskipun ada kezaliman dari pemimpin tersebut. Wa in kana bitaghallubi, meskipun dia menggapai kepemimpinan atau memperoleh kepemimpinan tersebut dengan cara menjatuhkan atau melengserkan pemimpin sebelumnya, ya. Wa qad inaqada al-ijma' 'ala dzalika, dan ada konsensus, ada ijma' tentang wajibnya taat kepada pemimpin yang menang, ya, yang menang setelah melengserkan pemimpin yang sebelumnya. Jadi dia melakukan pemberontakan Nah, kemudian pemimpin sebelumnya dilengserkan dan akhirnya dia apa berada di tampuk kekuasaan, maka tetap wajib kita taati pemimpin tersebut walaupun dia mengambil kekuasaan dengan cara melengserkan pemimpin yang sebelumnya. Dan ada ijma' dalam masalah ini, ya. Wallahu alam. Ya, kita cukupkan sampai sini karena azan asar sudah dikumandangkan. Ya, syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa lanjutkan pada kesempatan lain waktu.